salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib Masjid Talita yang kuasari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh berupa thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Haji Masjid Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab banyaknya jalan kebaikan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-24 di bab ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaghdha, sungguh Allah itu ridha dan senang terhadap seorang hamba yang setelah selesai memakan satu makanan, fayahmaduhu 'alaiha." Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuknya untuk makan. Atau setelah dia minum satu minum, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat minum yang dia nikmati. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diberi judul oleh Imam Nawawi, anjuran untuk memuji Allah setelah makan dan minum. Dan penulis Riyadhus Shalihin mengatakan yang dimaksud dengan aqlah atau sekali makan, contohnya adalah al-ghadwatu, yaitu makan siang, al-ashwatu atau makan malam. Penjelasannya di sini penulis Riyadhus Shalihin rahimahullah ta'ala mengutip hadis dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasanya Allah ridha dan senang terhadap seorang hamba yang habis makan memuji Allah dan habis minum memuji Allah. Dan yang dimaksud dengan makan dijelaskan oleh penulis Riyadhus Shalihin adalah misalnya makan siang atau asya, makan malam. Maka di sini menjadi dalil yang menunjukkan bahasanya ridha Allah terkadang bisa didapatkan dengan cara yang demikian gampang. Ridha Allah terkadang didapatkan dengan cara yang demikian mudah. Apa sulitnya? Selesai makan, alhamdulillah. Apa beratnya? Setelah selesai minum satu gelas minuman teh hangat atau yang lain, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Tentu kita sepakat itu bukan satu hal yang berat, dan kita pun sepakat itu bukan satu hal yang sulit, satu hal yang mudah. Namun masa Allah kerjaannya besar sekali. Allah ridha Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ridha dengan kita. Maka terkadang ridha Allah itu bisa didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Ya, terkadang bisa didapatkan dengan sebab yang sangat ringan. Walilhamdu, tentu itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka Allah ridha dan senang terhadap seorang yang setelah selesai makan mengucapkan alhamdulillah, setelah selesai minum mengucapkan alhamdulillah. Dan ini mengingatkan kita bahasanya makan dan minum itu memiliki adab, memiliki etika, baik etika berupa perbuatan ataupun etika berupa ucapan. Etika berupa perbuatan diantaranya adalah makan hendaknya dengan tangan kanan, minum juga hendaknya dengan tangan kanan. Tidaklah halal itu tidaklah boleh seorang muslim makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, karena makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram menurut pendapat yang paling kuat. Alasannya yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, dan Nabi katakan bahasanya setanlah yang suka makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Alasan yang kedua, di hadis yang lain Nabi jumpai ada seorang yang makan dengan tangan kiri lalu ditegur, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian dia mengatakan karena enggak taat kepada Nabi, dia katakan saya tidak mampu. Maka Nabi mendoakan jelek untuknya dengan Nabi katakan engkau tidak akan mampu makan dengan tangan kanan, sebagaimana itulah kedinginanmu. Maka betullah orang tersebut sejak saat itu, sejak Nabi mendoakan jelek untuknya dengan tidak bisa makan dengan tangan kanan, maka orang tersebut tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Artinya dia mendapatkan hukuman dikarenakan tidak mengindahkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Maka ini menunjukkan bahasanya orang ya tidak mau makan dengan tangan kanan padahal mampu, bukan karena kiri, bukan karena patah tangannya patah atau retak sehingga tangan kanannya retak atau patah sehingga tulangnya sehingga tidak bisa pakai untuk makan. Maka orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan padahal mampu itu layak untuk mendapatkan dua jelek. Jadi ini menunjukkan bahasanya profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah seorang yang apapun yang terjadi pokoknya doanya baik-baik saja. Tidak demikian, namun Nabi adalah orang yang bijak, yaitu mendoakan kebaikan untuk orang yang layak didoakan kebaikan, mendoakan kejelekan untuk orang yang memang pasnya didoakan dengan doa yang jelek. Itu yang terbaik, lembut pada tempatnya dan tegas keras pada tempatnya. Bukanlah orang yang baik, orang yang lembut setiap saat. Bukan pula orang yang terpuji, orang yang keras di semua sikap. Namun orang yang baik adalah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik di sikap tertentu lembut, di sikap tertentu tegas, keras, bahkan menjadi kaku di sikap tertentu yang lain yang pasnya memang seperti itu. Kemudian di antara adab makan dan minum berupa ucapan adalah menyebut nama Allah ketika hendak makan dan mengucapkan bismillah. Dan yang benar, menyebut nama Allah ketika hendak makan dan minum hukumnya wajib. Sedang seorang itu berdosa jika tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan dan minum. Alasannya karena jika seorang itu makan dan tidak menyebut nama Allah, maka setan akan makan bersamanya dan minum bersamanya. Oleh karena itu maka adalah wajib bagi seorang muslim jika mau makan menyebut nama Allah, dan jika lupa menyebut nama Allah di awal makan, maka adalah dia tetap ingat Allah di tengah-tengah makannya dengan mengucapkan kalimat yang Nabi tuntunkan, bismillahi awalihi wa akhirihi, bismillahi awalihi wa akhirihi. Dan jika ada orang lain yang makan di dekatnya yang lupa untuk menyebut nama Allah, hendaklah diingatkan. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan anak tirinya Umar bin Abi Salamah, anaknya Abu Salamah, dan berarti anaknya Ummu Salamah dari suaminya yang sebelumnya itu sebelum menikah dengan Rasulullah yaitu Abu Salamah. Dan Umar bin Abi Salamah ini adalah Rabibuhu, anak tirinya Nabi, karena dia adalah anak istri Nabi yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Umar masih tergolong anak-anak. Ketika itu Umar tergolong masih anak-anak. Dan Umar itu Umar bin Abi Salamah, bukan Umar ibn Abi Sulma bagaimana salah ucap sebagai orang, namun Umar ibn Abi Salamah karena bapaknya adalah Abu Salamah. Nah ketika dia taqaddama lil aqli, ketika dia bermaksud untuk makan, dia langsung makan tanpa menyebut nama Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan mengatakan, ya gulamu wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah makanan yang ada di dekatmu. Ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka hadis ini terdapat dalil bahasanya menyebut nama Allah ketika makan itu makan bareng dalam satu tempat, satu nampan atau sejenis itu, menyebut nama Allah itu kewajiban masing-masing orang, masing-masing menyebut nama Allah. Tidak cukup diwakilkan dengan salah satu, tidak cukup satu mewakili yang lain, namun masing-masing adalah menyebut nama Allah untuk dirinya sendiri. Dan di sini kita jumpai pelajaran kaidah penting dalam mendidik anak yang Nabi contohkan, bahasanya status yang masih kecil itu bukan alasan untuk membiarkan anak tersebut dalam kesalahan. Namun kaidah dalam mendidik anak yang Nabi tuntunkan, anak kecil berbuat keliru tetap diingatkan. Karena meluruskan apa yang dilakukan oleh anak kecil ketika dia melakukan kesalahan, kata orang bagikan mengukir di atas batu. Jika ini berhasil dan sukses, maka itu akan menjadi ukiran yang tidak akan terhapus. Dan betul, dan itulah yang terjadi pada Umar bin Abi Salamah. Oleh karena itu dilanjutannya hadis, Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Famazalatit natik mati ba'du." Maka sejak saat itu cara makanku seperti itu, yaitu makan dengan menyebut nama Allah, dengan tantangan dan makan mengambil makanan yang ada di dekatnya. Maka kaidah mendidik yang dianut oleh sebagian orang tua, tidak apa-apa biarin, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah gede ngerti sendiri, ini kaidah mendidik yang tidak islami dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi status kecil itu bukan alasan untuk boleh melakukan semaunya. Maka ketika anak itu keliru, makan hal yang tidak benar, sholat kok amin, lalu ditegur dan diingatkan sholat itu khusyuk, sholat itu tidak boleh malah lari-lari, masjid itu tempat ibadah dan tempat tenang, bukan tempat bermain dan sebagainya. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tepat, dan tidak membuat orang kemudian si anak takut dengan masjid. Kemudian sedangkan setelah selesai makan, di antara adab adalah memuji Allah Azza wa Jalla karena kita telah diberi nikmat ini, karena Allah telah memudahkan kita untuk bisa makan. Padahal tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan kemudahan kita untuk makan manakala Allah tidak kasih kemudahan. Seandainya Allah tidak kasih kemudahan, maka makanan tersebut tidak bisa hadir di depan kita. Bahkan jika Allah tidak kasih kemudahan, kita pun tidak bisa menangkap, memasukkan makanan itu ke mulut kita. Dan bahkan jika Allah tidak kasih kemudahan, kita tidak akan mampu menelan makanan tersebut. Dan bahkan jika Allah tidak kasih kemudahan, kita tidak bisa membuang kotoran dari makanan tersebut. Semuanya adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan di surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-63 dan seterusnya, "Afa'aitum ma tahrusun?" Apa pendapatmu tentang tanaman yang kalian tanam? "A'antum tazra'unahu?" Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman tersebut, ataukah kami Allah yang menumbuhkannya? Tentu jawabannya, "Engkau ya Allah yang menumbuhkannya." Manusia cuma ikhtiar, naruh benih, naruh bibit. Manusia kah yang menumbuhkannya? Enggak. Allah yang menumbuhkannya. "Afawaitum ma'alladhi tashrabun?" Apa pendapatmu tentang air yang kalian minum? "A'antum angzaltumuhu minal musni?" Apakah kalian yang menurunkannya dari mendung, dari awan? "Am nahnu munzilun?" Ataukah kami yang menurunkannya? Tentu jawabannya, "Engkau ya Allah yang menurunkan air hujan untuk kami." Maka seandainya bukan karena Allah Azza wa Jalla, Allah menumbuhkan tanaman tersebut sampai sempurna dan memudahkannya sehingga sampai ke hadapan kita, tentu kita tidak akan mampu, kita tidak akan mampu, kita tentu tidak akan mampu menikmatinya. untuk kemudian satu hari patut kita ingat untuk sampainya makanan, misalnya beras sampai ke hadapan kita itu butuh banyak peran manusia, butuh peran banyak orang, puluhan orang berperan dan berjasa. Puluhan orang berperan untuk sampainya sampainya padi atau gabah itu sampai jadi nasi yang enak di depan kita, dari yang menanam, dari yang kemudian yang membaca, dari yang kemudian membersihkan rumputnya, yang memetik dan yang membawa, atau kemudian yang memanen, kemudian yang membawa, yang menggiling dan seterusnya, sampai akhirnya yang memasak, sampai akhirnya yang membawanya ke hadapan kita, orang yang kemudian membuat, kemudian yang menyiapkan air, yang kemudian ada orang yang Allah datangkan untuk mengurusi masalah gasnya, masalah piringnya, masalah sobloknya dan seterusnya. Entah kalau kemudian diurut satu-satu, untuk sebuah piring mungil di depan kita itu Allah mudahkan untuk kita sekian puluh koan, sekian puluh koan. Boleh jadi kalau di daftar satu-satu itu bisa 100 koan ada itu yang diperlukan untuk satu mangkok berisi nasi atau satu mangkok berisi bubur. Dari yang membaca, dari yang kemudian jualan benih, dari yang kemudian nabung, kemudian jadi tumbuh kecil-kecil, kemudian nanti diambil dan ditanam, dari kemudian nanam, dan seterusnya, sampai piringnya, sampai gasnya, sampai sobloknya, sampai sendoknya, itu kemudian kalau didaftar satu per satu, satu mangkok itu, satu mangkok bubur ayam, itu butuh berapa orang sampai ke depan kita. Dan itu semua adalah taufik Allah dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah kemudian tidak hadirkan orang yang bikin mangkok, kita makan pakai apa? Seandainya Allah dan kemudian datangkan mudahkan orang nyiapkan sendok, gimana bubur lo pakai tangan? Tentu repotnya bukan satu hal yang sangat repot. Seterusnya. Maka seandainya kita merenungkan hal tersebut, maka tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali alhamdulillah. Sekarang puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita sehingga ada satu mangkok bubur di depan kita. Maka oleh karena itu selain yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang demikian banyak, sebab karena sifat-sifat yang demikian mulia. Maka dari karena demikian juga air minum. Seandainya bukan Allah, seandainya bukan karena Allah mudahkan, kalau Allah turunkan dari mendung, kemudian Allah buat air tersebut berjalan di saluran-saluran yang ada di dalam tanah, kemudian dikeluarkan oleh manusia dengan sumur, dengan berbagai macam jenisnya, lama hasolala kehada, tentu kita tidak mendapatkan air tersebut. Tentu tidak mendapatkan air tersebut. Oleh karena itu Allah katakan tentang tanaman padi atau sejenisnya, seandainya kami jadikan tanaman padi atau sejenisnya pohon toma, kering pohon tak. Apa yang terjadi? Fadol tutafakahur, kalian cuma bisa tercengang, kalian cuma bisa terheran, kok bisa? Dan mana kita tahu? Seandainya kemudian Allah jadikan semua petani gagal panen, tiba-tiba semalam kemudian semuanya hancur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Cuma tercengang, bingung dan tidak bisa apa-apa. Dan Allah berfirman tentang air minum, seandainya kami jadikan air itu ujajan, kami jadikan dia asin, falaula tashkurun, maka hendaknya kalian bersyukur. Seandainya Allah jadikan semua air sumur cuikan asinnya, apa yang terjadi? Bisakah orang itu minum? Tidak kuat orang itu meminumnya. Ada garam ya, garamnya 99%. Apa yang terjadi? Ya, kuat kalau orang meminumnya, tidak ada yang kuat meminumnya. Orang kan melepehkannya. Seandainya semua air sumur pun tidak akan jadikan demikian. Apa yang terjadi? Maka tentu manusia tidak bisa minum. Falau la tashkur. Jika demikian, kenapa kalian tidak mau bersyukur karena bisa minum? Kenapa tidak mengucapkan alhamdulillah setelah diberi kemudahan untuk minum? Seandainya yang terjadi pada kita sebagaimana yang terjadi pada pada umatnya Fir'aun, ketika durhaka kepada Musa alaihissalatu wassalam, pernah Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab berupa semua air itu jadi darah. Semua air itu jadi darah. Air di teko, air di kendi, air di air di sumur, semuanya Allah jadi darah. Dan itu sungguhan, bukan cuma kelihatan darah. Jadi darah yang kental. Baunya bau darah, rasanya rasa darah. Pernah Allah kirimkan azab kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Semua air seketika ketika Allah turunkan azab, semuanya jadi darah. Air yang mengalir di kaleng jadi darah, sungai jadi darah. Orang di parit, darah. Air yang dibuat, darah. Sumur, darah. Yang sudah tertanggal di rumah, semuanya Allah jadikan darah. Semuanya Allah jadikan darah. Apa yang terjadi? Darah bisa minum. Coba ini dikirimi keadaan semacam itu 3 hari mati semua mereka, tidak bisa minum. Maka kemudian mereka datang kepada Fir'aun, katanya Rabbul Alamin, Fir'aun juga tidak bisa apa-apa, sumurnya juga demikian keadaan. Tahulah mereka kalau Fir'aun itu dusta pada dia Rabbul Alamin. Mereka bukannya tidak tahu kalau Fir'aun itu dusta dengan mengatakan dia Tuhan, kau sebesaran. Allah kirim itu darah, tidak bisa ngapain. Oh, akhirnya Fir'aun juga semuanya darah. Akhirnya mereka datang kepada Musa. Mereka datang kepada Musa dan mengatakan kepada Musa, tolong doalah kepada Tuhanmu supaya Allah hilangkan adab, supaya Allah hilangkan darah darah ini. Supaya Allah akan darah. Kami janji jika ini hilang semua kami akan beriman kepadamu. Manis di bibir. Kami akan janji. Ini hilang kami akan beriman. Sungguh betulan. Saya doa Allah kabulkan dan beriman. Betul. Kami janji swear kami akan beriman. Maka Musa alaihissalatu wassalam doa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu tidak punya kuasa. Nabi Musa atau yang lainnya atau orang sholat sekali, jangan kata orang sholat, Musa saja tidak punya kuasa. Allah turunkan, Allah ubah semua ayat itu jadi darah. Maka Musa juga tidak bisa apa-apa. Misalnya apa? Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan darah-darah ini. Itu kemudian Musa berdoa, Allah kabulkan doanya. Seketika itu, sekejap mata, semuanya kembali normal. Namun janji tinggal janji. Demikalah manusia. Ilhaman rahim Allah. Gemar berjanji, amuan. Gemar untuk tidak menepati janji. Karena juga mau beriman dengan Musa. Maka kaumnya Fir'aun itu kafir dan tidak ada betul-betul sadar kalau mereka itu kafir. Gimana tidak? Fir'aun dikirimi azab semacam ini, Fir'aun tidak bisa apa-apa. Masih mau percaya Fir'aun itu Tuhan. Kemudian dari manakah hendak datangnya keselamatan? Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Musa dan Tuhan yang semesta alam. Kemudian mereka juga tetap tidak beriman. Maka di sini Allah katakan, seandainya kami jadikan semua air sumur air tawar itu asin setelah mati, apa yang terjadi? Bisakah kalian minum? Tentu jawabannya Allah, kami tidak akan bisa minum. Maka Allah katakan, fahala tashkurun, mana syukur kalian? Mana alhamdulillah kalian ketika minum? Mana ingat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah ngasih minum? Falihada, oleh karena itu ada min syukri nikmatillah, maka dia terbuat bersyukur nikmat kepada Allah dengan bisa makan dan minum memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai minum, setelah selesai maka disamping itu satu kaumnya Allah Subhanahu wa taala sekedar semata-mata alhamdulillah setelah selesai minum satu gelas atau makan satu piring, maka setelah selesai itu jadi sebab rida Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya tidak dapatkan rida Allah, maka itu sudah betul terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk terima kasih kita itu ada bonusnya, ada hadiah. Seandainya tidak ada rida Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai niscayaan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kasih kemudahan kita untuk makan dan minum. Ternyata masyaallah. Allah sungguh zat yang maha besar karunia-Nya. Yang harus itu jadi satu kewajiban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ternyata itu pun ada bonusnya. Dan kita mengucapkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ridho dan senang kepada kita. Dan ridho Allah itu yang dicari oleh semua orang yang beriman. Supaya yang beriman ingin menjadi manusia-manusia yang diridho Allah Subhanahu wa taala, caranya ternyata Nabi cara sampaikan caranya itu gampang, menunjukkan betapa banyaknya jalan beriman. Jatuhkah itu demikian? Gampang. Memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai makan atau minum. Kemudian yang dimaksud dengan sekali makan ditafsirkan oleh penulis Imam Nawawi maksudnya adalah contohnya makan siang atau makan malam. Maka yang dimaksud dengan sekali makan di sini bukanlah sekali suapan. Ya, bukanlah maksudnya setiap kali memasukkan atau makan satu suap kemudian ucapkan alhamdulillah. Misalnya setiap kali makan satu butir koma kemudian ucapkan alhamdulillah. Namun yang sesuai dengan tuntunan ya, kita ucapkan alhamdulillah ketika kita telah selesai secara total. Ya, memang disebutkan bahasa Imam Ahmad rahimahullahu taala dia pernah makan dan memuji Allah per suap makanan yang beliau makan. Lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad kenapa berbuat demikian, maka dia mengatakan aqlun wa hamdun khairun min aqlin wa sukuti. Makan dan setelah makan memakan satu suap kemudian memuji Allah itu lebih baik daripada sekali makan kemudian cuci. Demikian alasan beliau. Karena itu maka seorang muslim jika memuji Allah di akhir makannya atau setelah selesai minumnya, maka itu sudah mencukupi. Akan tapi jika dia berpandangan ada maslahat misalnya dalam memuji Allah daripada nganggur, daripada cuma diam karena makan bareng kemudian tinggi nunggu giliran karena tidak mungkin semua tangan dan kepala didekatkan ke tempat makan. Karena dia makan bareng kemudian setelah selesai satu suapan masih nunggu giliran yang lain daripada cuma diam sendiri ya diam, maka kemudian dia kemudian kita merasa bahasanya diiringi dengan pikir menunggu kesempatan dan giliran untuk ambil makanan ya, maka jika ada maslahat semacam ini maka boleh-boleh saja. Yudhakir khairahu lisan, yang mengingatkan yang lain atau semacam itu, maka saya berharap bahasa ini satu hal yang tidak mengapa seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wallahul muwafiq, semoga kita diberi kemudahan dan untuk memuji Allah setiap kali kita selesai makan dan minum. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimah, hadis yang terakhir di bab banyaknya jalan kebaikan adalah hadis yang ke-25, hadis dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan setiap muslim punya kewajiban bersedekah. Maka Abu Musa mengatakan, "Wahai Nabi, apa pendapat jika saya tidak memiliki harta yang bisa saya gunakan untuk sedekah?" Kata Nabi, "Kerja. Ya, kalau tidak punya duit simpanan, untuk sedekah yang kerja. Bayan pak nafsahu dengan engkau kerja, maka engkau memberikan manfaat untuk dirimu sendiri, ya, dapat duit untuk memenuhi kebutuhan dirimu sendiri, sisanya bisa kau sedekahkan. Apa pendapat wahai Nabi jika saya tidak mampu untuk kerja, ya, maka yang kerja yang sampai kemudian punya duit untuk diinfakkan, maka Nabi katakan tolong orang yang memiliki kebutuhan dan orang yang kesusahan. Jika saya tidak mampu, bagaimana kewahai Nabi? Maka Nabi mengatakan dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, ya, atau mengajak pada hal yang ma'ruf. Apa pendapat kewahai Nabi jika aku tidak mampu? Maka Nabi katakan, ya, jangan mengganggu orang lain. Ya, kalau enggak bisa berbuat baik kepada orang, ya minimal tidak menyusahkan orang. Ya, kalau tidak bisa membahagiakan, minimal tidak membuat sedih orang lain. Fa'inah sedekah minimal itu tidak membuat sedih orang lain, tidak membuat susah orang lain, itu adalah sedekah yang bisa Anda berikan mutafakun alaih, tiada bukhari dan muslim. Maka di sini Imam Nawawi mengutip hadis dari sahabat Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap muslim punya kewajiban untuk bersedekah. Dan hadis dengan konten semacam ini telah kita bahas di depan. Bahkan hadis yang sebelumnya lebih luas lagi, karena Nabi mengatakan setiap kuas tulang seorang manusia itu wajib disedekahi, dan itu setiap hari selama matahari masih terbit. Sulam artinya was-was tulang, maka ini menunjukkan bahasanya Allah Azza wa Jalla menetapkan kewajiban sedekah untuk kita setiap harinya. Dan sedekah di sini adalah sedekah yang bersifat variatif, bukan sedekah harus sedekah harta. Karena sedekah di sini boleh jadi ucapan subhanallah, atau ucapan Allahu Akbar, atau ucapan la ilaha illallah, atau mengajak pada kebaikan, melarang kemungkaran, atau menolong orang yang kesusahan, orang yang kerepotan, orang yang jatuh atau kecelakaan, atau yang lain. Yang jelas jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Namun jiwa yang mengajak pada kejelekan itulah yang membosi manusia untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika seorang itu punya keinginan melakukan kebaikan, maka dia bukakan untuk orang tersebut pintu yang lain. Kemudian ketika dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan, maka dibukakan pintu yang lain. Sampai akhirnya terbuanglah waktunya, terbuanglah waktunya, dan dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Oleh karena itu sepatutnya seorang muslim bersegera dan bersegera dalam kebaikan. Setiap kali terbuka bagi kita pintu kebaikan, adalah segera kita laksanakan, jangan nanti-nanti. Jangan nanti-nanti. Ketika adanya pintu kebaikan di awal kalinya, kemudian tidak langsung direspon, tidak langsung dilakukan, namun saya tak minggu depan saja atau bulan depan saja, maka tak lama setelah itu Allah akhirkan dia dari amal itu, sehingga dia tidak jadi melakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang lain dari Nabi SAW tentang orang yang tidak nanti-nanti untuk mendapatkan shof pertama saat sholat berjamaah, ya, saya nanti saja, saya belakang saja, saya yang terakhir saja. Maka Nabi katakan ada orang yang menunda-nunda, mundur-mundur, sampai akhirnya Allah mundurkan di neraka. Sampai Allah yang mundurkan dia di neraka. Nanti-nanti, mundur-mundur, akhirnya situ mundur sebuah neraka tempatnya. Maka yang jelas, maka selainnya seorang muslim yang berakal, ya, berakal sehat dan punya tekad yang kuat, hendaknya memanfaatkan jalan-jalan kebaikan yang ada, darah antusias, betul-betul antusias untuk mengambil segala pintu kebaikan. Tidaklah dia punya saham, nasib dalam segala pintu kebaikan. Ya, ada peluang untuk sedekah-sedekah, ada peluang untuk membesuk orang sakit, maka membesuk orang sakit. Kalau bisa kita punya saham kebaikan dalam semua pintu kebaikan, ya, tidak melulu dalam satu amal, namun dari variatif kita begitu ada kesempatan untuk melakukan mengambil jalan kebaikan, maka kita berupaya untuk mengambilnya, sehingga kita termasuk orang yang bersegera dalam kebaikan, dan insya Allah akan memetik buah dari amal-amal soleh ini. Kita pun mohon pada Allah agar Allah membantu kita dan menolong kita sekalian untuk bisa menjadi manusia yang rajin berpikir mengingatnya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, dan bisa beribadah yang berkualitas kepadanya. Innahu Jawadun Karim, Dia adalah Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemurah. Demikianlah yang kita bahas pada malam hari ini, yang kita telah menyelesaikan bab banyaknya jalan kebaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab iktisal fi ta'ah, bab sederhana dan tidak perlu berlebihan dalam melakukan ketaatan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.